Sungguh lama nian ku terkubang di dalam ujian. Saat terakhir tiada kunjung datang, ku terpekur dalam bimbang. Ku harapkan kepada Tuhan akan datangnya seorang kawan, menampinginya di medan juang, melepis segala rintangan menghadang. Sabarlah adikku sayang, pertolongan Allah pastikan datang dari arah yang tak terkirakan. Sabar dalam penantian, percayalah kepada Tuhan, semua adalah hanya ujian, pembukti iman dan ketakwaan, penopang cinta dan ketabahan. Lihatlah di ufuk timur, goresan fajar mulai membentang. Matahari pagi kan bersinar, ibaratkan janji Tuhan. Sungguh lama nian ku terkubang di dalam ujian. Saat terakhir tiada kunjung datang, ku terpekur dalam bimbang. Ku harapkan kepada Tuhan akan datangnya seorang kawan, menampinginya di medan juang, menepis segala rintangan menghadang. Sabarlah adikku sayang, pertolongan Allah pastikan datang dari arah yang tak terkirakan. Sabar dalam penantian, percayalah kepada Tuhan, semua adalah hanya ujian, pembukti iman dan ketakwaan, penopang cinta dan ketabahan. Lihatlah di ufuk timur, goresan fajar mulai membentang. Matahari pagi kan bersinar, ibaratkan janji Tuhan, ibaratkan janji Tuhan.